إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarih Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala bab ma jaa'a fil istisqa'i bin anfil anwa'i. Yaitu bab tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Bab meminta hujan kepada bintang-bintang. Anwa jamu nau yaya manazil qamar. Yaitu yang dimaksud di sini bintang-bintang adalah tentang mansibah-mansibah. Beredarnya bulan. Wa qala Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan engkau jadikan rezeki-rezeki kamu, rezeki-rezeki kalian dengan kalian berdusta. Yaitu taj'aluna syukrallahi 'ala ma razaqakum. Kalian menjadikan syukur atas apa yang Allah SWT berikan rezeki kepada kalian. Annakum tukadzibun. Tansibuna rizqallahi wa huwa al-mutar al-matar aladin ilannau. Wa hadha takdzib minkum bi anna rizqa minallah. Maksudnya bahwasanya kalian mendustakan, yaitu engkau menisbahkan rezeki Allah SWT itu dari hujan yang berasal dari tempat beredarnya bintang. Maka ini bentuk kedustaan dari kalian bahwasanya rezeki Allah itu adalah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang-orang musyrikin zaman dulu, mereka tatkala mendapatkan hujan pada malam hari, dan hujan tentunya akan menumbuhkan tanaman-tanaman, dan tanaman-tanaman tersebut akan menumbuhkan rezeki, bisa mengambil, dimanfaatkan buah-buahnya dan yang lainnya. Namun mereka menisbahkan turunnya hujan tersebut karena munculnya bintang. Karena munculnya beberapa bintang. Maka ini yang dimaksud annakum tukadzibun, engkau mendustakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki bukan datang dari hujan, bukan datang dari bintang-bintang tertentu. Akan tetapi hujan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Maula taala asharul ijmali tentang secara global. Fi hadhil ayah yudhammullahu haula'il ladina yunkiruna ni'amahu 'alaihim. Di dalam ayat ini Allah SWT mencela terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah yang Allah SWT berikan kepada mereka. Wa minha al-matar alladhi ja'a bihi hayatul baladi wal ibad. Di antara rezeki tersebut adalah hujan. Karena dengan hujan tersebut negeri akan menjadi hidup kembali yang sebelumnya gersang. Begitu turun hujan, kemudian bumi menumbuhkan tanaman-tanaman. Sehingga manusia bisa mengambil airnya. Binatang ternak bisa memakan rumput-rumputannya. Dan juga manusia bisa mengambil biji-bijiannya sebagai makanan. Wayang sibu naha ilal anwa alladila tamliku jalban naf'i wala daf'adol. Namun mereka menisbahkan rezeki yang berupa hujan tersebut kepada bintang-bintang, yang tentunya bintang-bintang tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Wa yaqulun, sebagaimana mereka mengatakan, mutir nabi nau'in kadar. Mereka biasa mengatakan, kami telah diberi hujan karena munculnya bintang ini atau bintang itu. Qala syarih rahimahullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, annal khaira wa syarra muqaddarun minallah. Bahwasanya kebaikan dan kejelekan ini telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang atau manusia diberikan kebaikan, berupa diturunkannya hujan sehingga menyuburkan tanaman-tanaman dan hewan-hewan. Ini keadaan yang baik bagi manusia. Bisa juga Allah SWT menentukan, Allah SWT menahan hujan beberapa saat waktu sehingga bumi menjadi kering, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan mati. Sehingga dengan matinya tumbuhan dan pohon-pohon, binatang ternak juga akan mati. Sehingga membahayakan kelangsungan hidup manusia. Maka ini juga sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Bukan kebaikan atau kejelekan datang dari makhluknya. Datangnya bintang, keberadaannya bintang atau hilangnya bintang tertentu sehingga mereka berkeyakinan, oh bintang ini tidak muncul-muncul ini sehingga apa? Tidak akan turun hujan, hujannya tertahan. Maka ini adalah keyakinan yang batil. Asalnya yang kedua, annal matar minaris. Yang kedua, bahwasanya hujan ini suatu bentuk rezeki. Kalau kita di Indonesia mungkin enggak begitu, orang enggak begitu menilai hujan atau tidak ya. Karena alhamdulillah kita di sini negeri yang apa, tropis, berimbang antara panas dan hujan. Sehingga kita khusus orang sini kalau ada hujan turun biasa ya, nggak begitu mengerikan kalau itu adalah anugerah Allah SWT. Biasa tiap bulan ini turun hujan, tiap segini turun hujan. Sehingga apa? Orang nggak begitu menyadari. Tapi coba kalau seandainya, dan semoga enggak terjadi, Allah SWT menahan negeri kita tidak hujan beberapa bulan saja, setengah bulan, setengah tahun coba. Pasti akan apa? Akan merasakan nanti kalau turun hujan bagaimana manfaat hujan, keberadaan hujan turun baru apa? Merasakan nikmat. Sebagaimana di negeri-negeri timur tengah sana, jarang hujan. Hujan bisa dibilang setiap tahun tidak mesti turun. Bayangkan kalau satu tahun saja tidak mesti turun misalnya. Keadaan kering, kerontang. Itu bisa bandingkan bumi Indonesia ini dengan di timur tengah sana. Kita lihat di sini sepanjang pandangan hijau ya. Tapi kalau di sana kita lihat sepanjang mata mandang gersang kering, gunung-gunung juga batu, tanah juga pasir. Bayangkan seperti itu. Kalau tahu-tahu turun hujan ini, benar-benar hujan ini apa? Sangat dirasa. Dan kalau di sana itu kalau turun hujan, benar-benar cepat sekali akan menumbuhkan tanam-tanaman berumputan. Yang sebelumnya ini tanah yang kosong, begitu hujan cepat langsung-langsung ada apa? Rumputan, ada tumbuhan di sana. Sehingga bagi orang-orang yang jarang menemui hujan, begitu ada hujan benar-benar merasakan bahwasanya hujan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini ya setiap hari mandi bisa 3 kali, bisa 5 kali ya. Di sana coba. Tatkala musim kering. Di negeri-negeri yang belum maju masih sulit mencari air. Air hanya bisa untuk minum. Jangankan untuk mandi, untuk minum saja masih susah. Sehingga tatkala mereka mendapati hujan, benar-benar seperti mendapatkan anugerah yang besar. Senang mereka kalau pertama kali hujan itu, biasanya orang pada keluar rumah menyambut hujan. Kalau di sini ya hujan biasa saja, nggak begitu terasa. Asalnya nikmatun nisbatun nikmati ila ghairillah kufrun biha. Menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah berarti ini adalah suatu kekufuran, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena segala nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nikmat ini dinisbahkan kepada bintang-bintang, maka sungguh penisbatan yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kufuran nikmat berarti apa? Termasuk akhlaknya kaum musyrikin jahiliyah. Mendapatkan nikmat dinisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya kaum musyrikin jahiliyah zaman dulu. Munasabatu ayat nil bab, kesan ayat yang terhadap bab, haitsu dalatil ayat ala kufrin man nasaban ni'ama ila ghairillah wa minha nisbatul matar ilal anwar. Di mana ayatnya menunjukkan atas kufurnya orang yang menisbahkan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah. Di antaranya adalah apa? Bentuk kekufuran atas nikmat Allah, yaitu menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Munasabatul ayatu litauhid, kesan ayat yang ada tauhid, haitsu kadzabatil ayatu man nasaban ni'ama ila ghairillah. Di mana ayat ini mendustakan terhadap orang yang menisbahkan atau menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah. Wa minha nikmatul matari ilal anwa. Di antaranya adalah menisbahkan, menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Di anna dzalika isyrakun ma'allahi fi an'amihi. Karena ini bentuk kesyirikan menyekutukan Allah SWT di dalam masalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Malik rahimahullah taala wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadis dari Abu Malik al-Asy'ari yaitu namanya Al-Haris ibn al-Haris Asy-Syami sahabi seorang sahabat bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun, empat perkara yang ada pada umatku dari perkara jahiliyah, yang empat perkara ini mereka tidak meninggalkannya, terus ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat perkara itu empat sifat karakter manusia yang terus ada sampai hari kiamat. Di antaranya al-fakhru bil aqsab. Yaitu berbangga-bangga dengan nasab. Berbangga-bangga membanggakan nenek moyangnya. Membanggakan orang tuanya. Watanu fil ansab. Yang kedua, mencela nasab. Bal istisqa'u bin nujumi. Yang ketiga adalah minta hujan kepada bintang-bintang. Yang ketiga minta hujan kepada bintang-bintang. Wan niyahatu. Yang keempat niyahah. Meratapi mayit. Wa qala an niyahatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha syirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Riwayat Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyahah atau meratapi mayit apabila orang tersebut tidak bertobat dari perbuatan meratapi mayit sebelum matinya, sebelum dia mati, dia tidak bertobat dari perbuatan meratapi mayit, maka di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah SWT, sedangkan dia akan diberi pakaian dari tinatul khabal anun waksaful muzab, cairan timang yang mendidih. Wadir on min jarab, dan juga akan di bungkus orang tersebut dengan jarab, yaitu penyakit kusta. Kalian yang dibilang al-fakhru bil ashab, berbangga dengan nenek moyang sepatasnya tidak dilakukan. Kalau memang nenek moyangnya itu orang yang patut dibanggakan, ya, orang dari keturunan orang alim, ulama, alhamdulillah. Namun justru yang lebih penting adalah keadaan dirinya. Jangan cuma berbangga atau sedangkan dirinya terbelakang. Nenek moyangnya orang alim, ulama, dirinya apa? Orang jahil, orang bodoh. Untuk apa membangga-banggakan nenek moyang? Nenek moyangnya orang dermawan, dia sendiri enggak dermawan. Untuk apa dibangga-banggakan? Sehingga justru bukan membanggakan nenek moyang. Justru membenahi dirinya sendiri agar menjadi orang baik, orang saleh, bukan hanya berbangga-bangga dengan orang lain. Nenek moyang kan orang lain, bukan dirinya. Karena keturunan itu belum tentu sama dengan pendahulunya. Kalau pendahulunya sudah mendidik dengan baik, kemudian yang dididik ini tidak beres, sehingga tidak bisa mengikuti nenek moyangnya, maka yang seperti ini ya dilema. Maka tidak sepantasnya berbangga dengan leluhur, nenek moyang. Begitu juga tidak pantas apa mencela nasab. Karena manusia itu dilahirkan berbeda-beda. Dan orang lain tak mesti sama orang tua dan anaknya. Bisa orang tua itu lebih baik daripada anaknya atau sebaliknya. Jadi tidak bisa dinisbahkan. Karena orang tuanya jelek kemudian di masa kamu anaknya ini dan itu. Tidak mesti. Bisa jadi anaknya itu lebih baik daripada bapaknya, lebih baik daripada nenek moyangnya. Wal istiqah bin nujum, ini sifat yang ketiga yang telah kita baru kita pelajari. Wan niyahah, meratapi mayit. Meratapi itu hanya bukan sekedar menangis tunda. Meratapi itu yaitu dengan menghujat Allah SWT. Yang isinya apa? Tidak terima dengan takdir Allah SWT. Semisal perkataan, kenapa kok mati? Kamu itu orang baik. Kalau kamu mati nanti saya makan apa? Rezeki dari Allah SWT. Dan Allah SWT mematikan siapa saja yang dikandakinya, baik itu orang baik atau orang jelek. Atau dengan membangga-banggakan si mayit. Terlebih-lebih membangga-banggakan dengan kebohongan. Engkau adalah orang yang begini dan begitu. Tapi kenapa engkau cepat mati dan sebagainya. Isinya apa? Menghujat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Saking keselnya, saking sedihnya, tidak bisa menahan diri. Sambil apa? Tangannya menampar pipinya, merobek baju. Ya. Atau menarik-narik rambut misalnya. Menganiaya dirinya sendiri. Dan ini banyak terjadi antum kalau lihat acara orang-orang Syiah Rafidhah di hari Asyura meratapi kematian Husain. Ekstrim kalau orang-orang Syiah Rafidhah niahah meratapi mayit, meratapi Husain itu dengan apa? Dengan memegang pisau, pedang, kemudian apa di kepalanya sendiri, sininya, ya. Punggungnya di apa, dipukul-pukul dengan besi, dengan macam-macam, sampai berdarah-darah. Bukan orang besar saja, sampai bayi-bayi pun sama ibu-ibunya di ekstrim. Sampai berdarah-darah. Perbuatan seperti ini kalau tidak ditobati sebelum matinya, nanti sebelum dia mati, maka Allah SWT akan mengancam, memberikan siksa kepada pelaku-pelaku meratapi mayat tersebut dengan apa? Diberikan cairan timah yang panas dan dipakaikan penyakit kusta. Seluruh tubuhnya menjadi apa? Menjadi busuk, berbau. Kalian dibilang kayak apa rasanya? Dan saking jahilnya, acara seperti itu dibangga-banggakan. Meratapi Husain dibangga-banggakan. Padahal apa, menganiaya dirinya dan meratapi mayit. Perbuatan jahiliyah. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, asyarhu ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yuhawilu islamu kata kula wasilatin bi'adatil jahiliyah as-sauda. Islam berusaha memutus seluruh perantara-perantara yang akan apa? Menghidupkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang kelam, yang hitam. Fayukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis an arba'an min khisal jahiliyah satabqa fi hadhil ummah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis ini ada 4 sifat jahiliyah yang terus ada pada umat ini. Wa dzalika fi ma'radizam wa tahdir minha. Dan tentunya keempat sifat ini tentunya apa? Perbuatan yang tercela dan telah apa? Oleh Nabi SAW diperingatkan agar umatnya jangan sampai terjatuh 4 sifat ini. Wa awwalu hadhil khisal, yang pertama dari sifat-sifat tersebut, at-tasarruf bil aba'i wal ajdad, yaitu berbangga-bangga dengan nenek moyang, membanggakan bapaknya, membanggakan kakeknya. Ini kakak saya ini pahlawan. Nah, kamu apa? Nah, itu. Memang katwiyati ila takhadul alil amal wal batalah ittikalan ala majdil awail. Karena perbuatan membangga-banggakan nenek moyang ini akan menyakibatkan takhadul anil amal, bermalas-malasan sehingga menjadi menganggur. Kenapa? Menyandarkan kemuliaan kepada pendahulunya. Bapak saya kan kiai, ya anak, anaknya kiai otomatis apa? Mulia, belum tentu. Sehingga apa? Gak mau belajar, hanya berbangga kepada leluhurnya. Menambah banyak pinter ya, mumtaz, membaca kitab kuning, sedangkan anaknya malas-malasan, akhirnya apa? Ya hanya kiai-kiai na, buta huruf, tidak bisa membaca kitab kuning. Pinternya apa? Ngomong ngalor ngidul, lucu dan sebagainya. Contoh di masyarakat seperti itu. Sehingga dengan membanggakan leluhurnya, ini akan membuat loyo, tidak semangat, cukup apa membanggakan leluhurnya. Sedangkan dia lupa dirinya sendiri. Sehingga tidak patut membanggakan nenek moyang. Wasaniha al-qadah bil-ansar bil-ghair. Yang kedua, mencela nasab orang lain. Al-amrul ladhi yu'addi ila tattabu' auratil muslimin wa taswi sum'atihim mimma yaduru ila mujtama'ina al-islami kasiran minal furqah wa tafakhur. Sifat yang kedua, yaitu mencela, menghina nasabnya orang lain. Karena perkara ini akan mengakibatkan selalu apa? Mencari-cari aurat, mencari-cari aib kaum muslimin. Dan akan apa? Menjelekkan, merobek kehormatan orang lain. Sehingga akan mencemarkan masyarakat kaum muslimin. Dan akan apa? Menjadikan perpecahan dan perselisihan. Wasalisuha talabu suqya minan nujum. Sifat yang ketiga yaitu meminta hujan kepada bintang-bintang. Zalika lima yatarattabu alaihi min ta'liqil qalb bighairillah. Karena perbuatan tersebut akan mengakibatkan keterkaitan hati ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu ilal makhluqat la tamliku naf'an wala darran, dan akan merendahkan dirinya kepada para makhluk yang makhluk tersebut tentunya tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Warabi'uha raf'u shaut fi i'dadi mahasinil mayyit. Sifat yang keempat, meratapi mayit, yaitu dengan berteriak-teriak menyebut-nyebut kebaikan mayit. Lima fi dzalika minal i'tiraf ala qadarillah wa isarah ahzani ahlil al-faqid wa tusik da'iratul maksa karena dengan berteriak-teriak menyebutnya berjajan si mayit maka perbuatan ini termasuk apa? Menolak dari takdir Allah SWT. Kenapa menolak takdir Allah SWT? Karena kebaikan seseorang itu tentunya dari apa? Dari anugerah Allah SWT. Tidaklah seseorang itu menjadi baik, bisa berbuat baik, kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Justru yang lebih pantas disanjung adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan kepada si mayit. Dan dengan meratapi itu akan terjerumus seseorang dari terus bersedih. Sehingga kan akan memperluas sikap kesedihan. Sehingga orang kalau sedih tidak ada semangat, larut dalam kesedihan. Walidzalika akada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala misri hadhil nayaha bil wa'id idza lam yubadir ila taubah qabla fawati awaniha. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang perkara meratap ini yaitu dengan apa? Dengan ancaman apabila jika pelakunya tidak bersegera bertobat sebelum terlambat, sebelum matinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.